Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran Al-Karim juz yang ke-30. Kita masih dalam surat yang kedua dari juz ini, surat An-Nazi'at, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-26, yang mana menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya tentang kondisi keadaan hari kiamat, hari yang merupakan kegoncangan petaka yang amat sangat besar yang menjadikan setiap manusia itu akan mengingat kembali apa yang sebelumnya telah mereka lakukan sewaktu dalam kehidupan dunianya. Hari di mana neraka jahanam itu didatangkan, diperlihatkan, di mana setiap manusia akan menyaksikannya, bagaimana besarnya neraka tersebut dan bagaimana dalamnya neraka tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada neraka untuk memenuhinya, baik dari kalangan jin, demikian pula dari kalangan manusia. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Naam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, diperlihatkannya jahanam kepada setiap manusia agar supaya yang demikian itu untuk memperlihatkan kepada hambanya yang beriman tentang begitu besarnya karunia, nikmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari neraka tersebut, dan untuk memberikan rasa takut, kesedihan dan penyesalan terhadap mereka orang-orang kafir ketika mereka akan dimasukkan di dalamnya yang penuh dengan siksaan dengan berbagai macam jenisnya, yang tentunya kita sebagai seorang muslim yang masih diberikan kehidupan di dunia ini untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari-hari tersebut dengan banyak beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari annar dan dimasukkan ke dalam jannah. Nas'alullah taala taufik wal afiyah. Yang kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya menjelaskan tentang kondisi keadaan hamba-hambanya dari kalangan ahlus sa'adah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, dan ahlus syaqawah, orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, serta bagaimana sifat yang ada masing-masing dari golongan tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-37, fa amma man tagha. Maka adapun orang yang dia melampaui batas. Sehingga dengannya dia lancang, dia berani untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Bermaksiat kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Tidak membatasi dirinya itu dengan perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan untuknya, supaya tidak melewatinya, melampaui batasnya. Orang-orang yang mereka menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Adapun orang yang dia melampaui batas. Naam. Jawazal had bi antajarra 'alal ma'asil kibar wa lam yaktasir 'ala ma haddahullah, kata Sa'd rahimallahu taala. Melampaui batas sehingga lancang berbuat dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, tidak membatasi dirinya dengan apa-apa yang Allah batasi untuknya. Naam. Ya. Bermaksiat kepada Allah, menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Naam. Ya. Orang yang dia melampaui batas dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, sehingga waktunya habis untuk dunianya, tersibukkan seluruh waktunya untuk memenuhi syahwat hawa nafsunya, yang menjadikan dia kemudian melalaikan kehidupan akhiratnya, meninggalkan untuk beramal untuk kehidupan akhiratnya. Naam. Ya. Demikian kata As-Sa'di rahimallahu taala, wa atharul hayatad dunya fasara sa'yuhu laha waqtuhu mustaghriqan fi khududiha wa syahwatiha wa nasiyal akhirah wa tarakal amala laha. Sehingga usaha, upaya, naam, ya, kerja kerasnya adalah untuk dunia. Waktunya habis, ia sibukkan untuk mendapatkan bagian dunia, untuk memenuhi syahwat keinginan hawa nafsunya, dan melupakan kehidupan akhiratnya, serta meninggalkan untuk mengamalkan amalan untuk kehidupan akhiratnya. Naam. Di mana dua perkara ini adalah merupakan sifat bagi mereka ahlu syakawah, ahlu nar. Ya, sifat bagi mereka orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Sifat, ya, bagi mereka yang tempat kembalinya adalah neraka. Naam. Ya. Melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhiratnya. Waktunya habis tersibukkan untuk dunia, melupakan untuk amalan-amalan akhiratnya. Dua sifat yang saling melazimkan satu dengan yang lainnya. Dalam artian apa? Orang yang melampaui batas, ya, dia adalah orang yang akan mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhiratnya. Maka demikian pula sebaliknya, orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam. Ya, hadani wasfani huma wasfa ahli nar. Dua sifat ini, melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, adalah merupakan dua sifat bagi penghuni neraka. Naam, at-tughyan, melampaui batas, wa itharu dunya al-akhirah. Naam, mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirah. Bitaqdimiha al-akhirah, lebih mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirah. Wahuma mutalaziman, di mana dua sifat ini adalah saling melazimkan satu dengan yang lainnya. Fakullu man tagha faqad atharul hayatad dunya. Setiap orang yang melampaui batas, maka sungguh dia mementingkan kehidupan dunianya dibandingkan kehidupan akhiratnya. Naam. Ya. Wa kadzalikal aks, demikian pula sebaliknya. Orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, pasti dia adalah orang yang melampaui batas. Naam. Yang perlu diketahui bahwasanya haddul insan, batasan manusia yang Allah tetapkan untuk manusia tersebut, telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Naam. Dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melampaui batas, dia tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, ya, kita sebutkan. Naam. Orang yang melampaui batas, orang yang lancang berani melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, tidak membatasi dirinya dengan apa yang Allah batasi untuknya. Naam. Dia sombong untuk melakukan, ya, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang melampaui batas. Batasan dia sebagai seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fik. Ya. Manusia hidup di dunia diciptakan bukan untuk sekedar bersenang-senang, memuaskan syahwat hawa nafsunya, makan, minum, bernikmat-nikmat, ya, memenuhi syahwatnya sebagaimana seekor hewan. Bukan. Bukan untuk itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Orang yang melampaui batas berbuat maksiat dan sombong dari melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan lebih mementingkan kehidupan dunianya dibandingkan kehidupan akhiratnya, iya kan? Naam. Ya, karena waktunya untuk dunia dan dunia untuk senang-senang, untuk bernikmat-nikmat memuaskan syahwatnya. Naam. Maka demikian pula orang yang mementingkan kehidupan dunianya, waktunya dihabiskan untuk dunia-dunia dan dunia, tentunya dia akan melupakan kehidupan akhiratnya, akan meninggalkan amalan ibadahnya. Saling melazimkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimallahu taala. Naam. Ya, perhatikan perkataan dari As-Sa'di rahimallahu taala. Orang yang melampaui atau mementingkan kehidupan dunia akan menjadikan usahanya, upayanya, kerja kerasnya adalah dunia. Waktunya mustagrikon lihudhuha. Waktunya habis tersibukan untuk mendapatkan keuntungan dunia dan dunia. Demikian pula untuk memuaskan syahwatnya. Wa nasi akhirah, dan dia akan melupakan akhiratnya. Wa tarakal amalalah, dan akan meninggalkan amalan untuk akhiratnya, meninggalkan ibadah. Naam. Sehingga saling melazimkan. Perhatikan penjelasan naam ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Naam. Di mana batasan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dicela, yang tidak diperbolehkan dalam hal ini ketika seseorang itu mementingkan kehidupan dunia, kemudian melupakan akhiratnya sehingga meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tercela. Ini sesuatu yang dilarang. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini sesuatu yang diharamkan. Ini yang merupakan sifatnya ahlun nar. Adapun kondisi seorang hamba yang dia itu naam sebatas untuk mengambil bagian kehidupan dunianya yang tidak menyebabkan dia kemudian terluputkan naam dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan kehidupan akhiratnya, maka yang demikian tidak mengapa, bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Apalagi manakala dunia yang dia usahakan, yang dia cari tersebut tujuannya adalah supaya menopang, agar supaya dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang demikian sesuatu yang naam ya terpuji padanya. Kelebihan harta yang menjadikan seorang hamba tersebut bisa menggunakan hartanya untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan harta. Orang yang enggak punya harta enggak bisa melakukan yang demikian itu. Iya kan? Melakukan umroh, ibadah haji, menyembelih hewan kurban. Naam, ya. Membantu orang-orang fakir, orang miskin. Hanya mereka yang memiliki kelebihan harta yang bisa melakukannya di saat kondisi orang yang punya harta tidak bisa melakukan yang demikian itu. Karenanya datang ayat pujian terhadap mereka, orang-orang yang naam dunia tidaklah menjadikan mereka kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, yang bunyinya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun latulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fil qulubi wal absar. Orang-orang yang perdagangan, perniagaan tidak menjadikan mereka lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tolabur rizki, mencarinya rizki seorang hamba dalam kehidupan dunianya tidak menjadikan lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan salatnya, menunaikan zakat sebagai kewajiban harta yang dia miliki. Naam. Ya, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Rijalun latulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kesibukan apapun ada kesempatan waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala, duduk majelis ilmu untuk mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana masing-masing kita itu butuh terhadap ilmu. Naam. Ya, setiap saatnya sejumlah bilangan nafas kita itu kebutuhan ilmu kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali butuh ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan lalai untuk mengingat Allah, tidak menjadikan seorang kemudian lalai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang takut di suatu hari di mana pandangan-pandangan hati-hati mereka goncang karenanya. Hari kiamat, hari ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwasanya kebahagiaan, kesengsaraan tergantung terhadap apa yang telah dia usahakan sewaktu dalam kehidupan dunianya. Naam. Barakallahu fik. Allah puji mereka, orang-orang yang tidak menjadikan mereka lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menjadi tujuan utama mereka adalah akhirat. Kehidupan akhirat. Dunia adalah wasilah untuk menyampaikan ke dalam kehidupan akhiratnya. Sehingga mereka ini ketika ada hal-hal yang justru menghalangi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meninggalkannya, akan menjauhinya. Itu mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fi. Ketaatan ibadah itu adalah merupakan ghayah, tujuan dari keinginan mereka, nihayah, merupakan akhir maksud tujuan mereka. Apapun yang menghalangi mereka antara mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjauhinya. Naam. Ya, demikian kata Sa'di rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat ini. Bal ja'an ta'ata Allah wa ibadatahu ghayah muradihim wa nihayah maqsadihim. Famahala bainahum wa bainaha rafadhuhu. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah adalah merupakan tujuan keinginan mereka, akhir maksud mereka. Apapun yang menghalang mereka dari beribadah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjauhinya. Naam. Apalagi yang demikian menjerumuskan seseorang kepada dosa-dosa dan kemaksiatan terlebih lagi. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan yang demikian itu, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Naam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil, diseru untuk salat, segera pada hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang segera ke masjid. Jangan nunggu khatib sudah di atas mimbar baru datang. Keutamaan fadilah sholat Jum'at, menghadiri sholat Jum'at terluputkan padanya. Nah, yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian itu mengetahuinya. Tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Nah, ya, apa yang didapatkan? Naam, di saat seorang baru datang, di saat khatib sudah menyampaikan khutbahnya, dalam hal keutamaan. Kebanyakan kita saja, naam, ya, dalam hal keutamaan menghadiri sholat Jum'ah, ya, seringkalinya kita datang di akhir-akhir waktu. Naam, ya, alhamdulillah, setidaknya seperti orang yang bersedekah dengan sebutir telur. Naam, ya. Naam, man raha ila sa'atil ula faka'anna maqarabal badana. Ya. Orang yang berangkat di waktu yang pertama pada hari Jumat, seakan-akan dia itu bertakarub, ya, dengan seekor unta. Naam, bareng siapa yang berangkat di waktu yang kedua, seakan-akan dia bertakarub dengan seekor sapi. Waktu yang ketiga, seakan-akan dia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing. Di waktu yang keempat, seakan-akan dia bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala dengan seekor, naam, ayam. Ketika datang di waktu yang kelima, seakan-akan dia bertakarub pada Allah dengan seekor telur, sebutir telur. Naam. Adapun ketika khatib sudah menyampaikan, naik ke atas mimbar, maka malaikat pun menutup buku-buku catatannya. Mereka pun ingin mendengarkan apa yang enggak disampaikan oleh khatib tersebut. Demikian Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan kapan hitungan waktu pertama sampai waktu yang kelima tersebut. Naam, ya, dimulai semenjak terbitnya matahari, ketika meninggi setidaknya satu tombak. Waktu yang pertama, antar jam berapa itu? Kira-kira terbitnya matahari sekarang, anggap jam 6. Naam. Ya, adzan zuhur, sholat Jumat, sampai jam berapa? Setengah satu. Berapa jam itu? Bagi 5 waktu, kira-kira kita datang di waktu yang keberapa? Yang pertama. Wah, gak ada orang ini, sendirian baru datang jam berapa itu? Setengah 12. Nah, kira-kira waktu yang keberapa itu? Kalau hitungannya seperti itu. Ya kan? Naam. Barakallahu fik. Iya. Subhanallah. Segera datang. Nah, tinggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dunia. Barakallahu fik, demi bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ya, minimalnya setidaknya jangan sampai kita terluputkan dari keutamaan menghadiri salat Jumat. Naam. Barakallahu fik. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan, yang itu merupakan sifatnya halunar, ketika lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, sehingga melupakan kehidupan akhirat, yang meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun sebatas seorang mengambil dunianya, naam, ya, untuk kehidupan dunianya, apalagi menjadi wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian bukan sesuatu yang tercela. Ihris alama yang fa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan engkau lemah. As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan dalam kitab beliau Bahjatul Qulubul Abrar, naam, ya, semangat kepada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Perkara yang bermanfaatnya itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali pada perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Yang kedua, perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kembalinya kepada agama itu kembalinya kepada dua hal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Naam, globalnya demikian. Ingin lebih rinci, baca kitab tersebut ketika menjelaskan hadits ini. Adapun kembalinya kepada kehidupan dunia, sesuatu yang bermanfaat. Naam, yang mana Rasulullah SAW menasihatkan untuk ihris, bersemangat dalam perkara diniyah, itu tentunya yang utama. Semangat dalam thalabul ilm, kemudian semangat mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian yang kedua, semangat dalam perkara-perkara dunia. Naam, barakallahu fik. Yang mana hidupnya seseorang dalam kehidupan dunia itu, kata beliau, naam, As-Sa'di rahimallahu ta'ala, seorang hamba itu tidak akan terlepas dari yang namanya untuk mencari rizki untuk keberlangsungan hidup dia dalam kehidupan dunia ini. Tidak akan lepas daripada itu. Sehingga semestinya seorang itu berusaha untuk menempuh sebab yang paling bermanfaat. Naam, dari sebab-sebab duniawiyah yang layak, yang pantas untuk dirinya, yang itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Naam, enggak bisa kemudian disamakan. Naam, suruh nukang semuanya, enggak bisa nukang. Naam, makanya berbeda-beda. Mencari sebab yang paling bermanfaat sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing. Bisanya nukang, nukang. Bisanya jualan, jualan. Bengkel yang bengkel, ataukah yang lainnya. Bercocok tanam, berkebun, dan semisalnya kantoran. Sesuai dengan kondisi keadaannya. Selama itu sesuatu yang paling bermanfaat sesuai dengan kondisi keadaannya. Dan itu sesuatu yang dihalalkan. Naam. Ya. Dan yang terpenting, kata beliau, mengingatkan, hendaklah dia memaksudkan dari usahanya, upayanya, kerja kerasnya, apa yang dihasilkan dari kerjanya tersebut, al-qiyam biwajibin nafsihi, untuk menunaikan kewajiban untuk dirinya sendiri. Naam, kerjanya, usahanya masing-masing dari kita untuk thalabur rizki, sandari, landasi dengan niatan untuk menunaikan, menjalankan kewajiban terhadap dirinya. Demikian pula kewajiban terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari anak istrinya, keluarganya menjadi tanggungan dia. Naam. Serta dia meniatkan untuk mencari rezeki tersebut sebatas untuk memenuhi hajah kebutuhannya. Naam. Serta meniatkan agar supaya dia tidak tergantung ataukah bergantung kepada orang lain. Naam, dia bekerja, dia berusaha, naam, untuk mendapatkan rezeki supaya menjaga dirinya, agar supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, menjaga dirinya untuk supaya tidak bergantung kepada orang lain. Naam, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meniatkan usahanya, apa yang dia hasilkan nanti adalah untuk menjalankan naam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan harta. Naam. Ya. Zakat, supaya dia bisa menunaikannya. Bersedekah, ya. Naam, membelanjakan kepada jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Naam. Ya, membantu mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Naam, ya. Mensedekahkan untuk membangun masjid. Demikian pula membangun ma'had-ma'had yang diajarkan padanya ilmu agama dan yang lainnya. Naam, yang itu tidaklah bisa dilakukan kecuali sesuatu yang membutuhkan harta. Naam. Serta dia memaksudkan yang demikian tersebut adalah untuk mencari usaha yang baik, yang halal, tujuannya menjauhi dari hal-hal yang diharamkan. Naam. Maka kapan seseorang itu dalam mencari rizkinya, dalam mengupayakan untuk kehidupan dunianya tersebut dengan tujuan maksud-maksud yang agung ini tadi, naam, serta menempuh jalan yang paling bermanfaat, yang dia memandang itu sesuatu yang layak cocok dengan dirinya, maka gerakan-gerakan aktivitas usahanya tersebut adalah merupakan kurbah, suatu bentuk pendekatan diri yang dengan seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Al-muhim bahwasanya sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan, yang itu merupakan sifatnya ahlu nar. Ketika seorang itu lebih mementingkan kehidupan dunia, naam, yang itu akan memberikan dampak akhirnya dia melampaui batas, sehingga lancang berbuat dosa, kemaksiatan, sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, itu yang diharamkan, dan itu merupakan sifatnya al-nar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Adapun sebatas dia mencari dunia tanpa kemudian menjadikan dia lalai tentang kehidupan akhiratnya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian sesuatu yang tidak mengapa. Nah, lihat kondisi keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hadis yang sering mungkin kita diingatkan, daba'ul dusur bil uju, iya kan? Ketika orang-orang fakir dari kalangan para sahabat datang mengadu, mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang saudara-saudara mereka, orang-orang kaya, bukan karena rumah mereka lebih luas, lebih mewah, bertingkat, na'am, ya, ataukah makanan mereka yang lezat-lezat, pakaian mereka yang bagus-bagus, kendaraan mereka yang subhanallah. Bukan itu yang mereka keluhkan. Naam, yang mereka keluhkan, yang mereka adukan kepada Rasul, naam, terkait tentang pahala yang mereka lebih mendahului, lebih banyak dibandingkan mereka ini. Karena mereka bisa bersedekah, bisa membebaskan budak ini dan itu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka, orang-orang al-fuqara. Di saat ibadah-ibadah yang lainnya mereka sama, puasa juga puasa, sholat juga naam, sama-sama sholat. Naam, di saat yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbingkan, naam, amalan yang dengannya bisa mengejar saudara-saudaranya tersebut, yang dengannya bisa mendahului orang yang lainnya, kecuali orang yang mengamalkan seperti amalannya, berzikir setiap kali selesai sholat, bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Tapi lihat kondisi keadaan para sahabat al-aghnia ketika melihat saudaranya pun bersemangat untuk itu, melakukan suatu amalan ibadah, tidak kemudian mereka mencukupkan dengan apa yang mereka sudah kerjakan. Nah, mereka pun mengamalkan seperti apa yang diamalkan saudaranya, berzikir setelah setiap kali selesai sholat, kembali lagi datang mengadukan kepada Rasul, ya, naam, kembali lagi mereka terkalahkan dalam hal pahala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah merupakan karunia Allah, naam, untuk siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya bismillahillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.